Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih pada babu maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam janabat tauhidi wasaddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki. Bab tentang usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup semua pintu yang dapat menjerumuskan kepada syirik, atau semua jalan yang dapat mengantarkan kepada dosa syirik. Jemaah sekalian, bab ini penting sekali untuk dipahami, karena tauhid adalah yang terpenting dalam hidup kita, kunci kebahagiaan kita, sebab utama keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Terlebih lagi jemaah sekalian, di masa-masa sulit, di masa pandemi ini, kita semua secara umum merasakan, dan juga secara khusus saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Kalsel banjir, di Sumedang ada tanah longsor, kemudian di Sulbar itu cukup parah ada gempa bumi. Dan kemarin Ana dapat info untuk perbaikan kembali kerusakan-kerusakan itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi hampir mirip seperti Palu dulu. Jadi butuh waktu panjang untuk Sulbar ini. Ya, kawan-kawan kita di sana, alhamdulillah ada posko bersama As-Sunnah dan juga ada posko-posko yang lain. Nah itu mereka mengabarkan ini hampir mirip kayak Palu dulu, butuh waktu lama. Dan hal terpenting dari Palu itu, banyak sekali relawan datang. Ketika mereka sudah kelelahan, ini betul-betul capek itu mengurus orang yang sedang tak berdaya, subhanallah. Ketika para relawan muslim sudah kelelahan, sudah mulai pulang, masuklah misionaris. Jadi ini yang harus kita waspadai. Dan ini di mana-mana kerjanya mereka begitu. Tunggu kita sudah lemah, sudah mulai pulang tinggalkan daerah bencana, mereka mulai masuk bawa bantuan. Jadi ini harus kita perhatikan. Kita, ini tanggung jawab kita bersama. Iya. Alhamdulillah tadi saya dengar dari Masjid Ar-Riyad ada penggalangan dana lagi. Semoga bisa bermanfaat bagi mereka dan menjadi amal soleh kita. Jemaah sekalian, yang ingin saya ingatkan di sini sebelum kita mulai mengkaji kembali tauhid, maka ketahuilah tauhid itu adalah sebesar-besarnya sebab kita selamat dari berbagai macam musibah dan malapetaka di dunia ini. Oleh karena itu, perhatikanlah doa-doa untuk menghadapi kesulitan, kesusahan, musibah dan malapetaka adalah tauhid. Doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa-doa tauhid. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita baca doanya Nabi Yunus alaihi salam. Ketika beliau dimakan ikan, bayangkan jemaah sekalian kesusahan yang menimpa Nabi Yunus alaihissalam. Kita enggak ada apa-apanya. Beliau ditelan oleh ikan, hidup di perut ikan. Subhanallah, dalam kondisi yang sangat gelap. Apa yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perhatikanlah jemaah sekalian kandungan doa ini. Yang pertama, penegasan kalimat tauhid, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Yang kedua, pensucian terhadap Allah dari kesyirikan. Subhanak, maha suci engkau, engkau tidak pantas dipersekutukan. Itu artinya. Yang ketiga, kalimat yang menunjukkan kita taubat dari semua dosa kita. Jadi ini dia tiga kunci yang paling utama agar selamat dari musibah dan malapetaka, atau agar musibah dan malapetaka ini Allah angkat dari kita. Yang pertama, menguatkan kembali tauhid kita. Yang kedua, bersihkan diri kita dari semua bentuk kesyirikan. Yang ketiga, taubat dari semua dosa. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam, dan Allah menolong beliau. Doa lain yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kesusahan. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil karim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tiga kalimat jemaah sekalian, semuanya kalimat tauhid. La ilaha illallahu al-azimul halim. La ilaha illallahu al-azimul halim. Ini kalimat yang pertama. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah al-azim al-halim, yang maha agung lagi maha penyantun. Kemudian kalimat yang kedua, la ilaha illallahu rabbul arshil azim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik arsh yang agung. Arsh ini makhluk yang paling besar. Kalau makhluk itu saja Allah bisa atur, mengatur kita lebih mudah lagi. Mengatur musibah dan malapetaka lebih mudah lagi. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Yang ketiga, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb langit dan bumi. Rabb langit, Rabb bumi, Rabb arsh yang mulia. Perhatikan jemaah sekalian, ini semua isinya tauhid. Ini doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kalau menghadapi kesulitan. Ada lagi yang lebih singkat. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Singkat sekali, mudah dihafal. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah Allah adalah Rabbku, aku tidak akan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini doa lain yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita menghadapi kesulitan. Bacalah jemaah sekalian doa ini. Semuanya doa mengandung tauhid dan membersihkan diri kita dari kesyirikan. Jadi inilah jemaah sekalian kunci utama menggapai pertolongan Allah, terutama ketika dalam kondisi-kondisi genting. Dan ini juga ada pelajaran penting, yaitu perlu selalu kita tajdidul iman wa tardidu kalimat tauhid. Ini kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr dalam kitab beliau Fikih Doa dan Zikir. Setelah beliau sebutkan doa-doa ketika menghadapi kesulitan, semua isinya tauhid, maka beliau katakan kesimpulannya, supaya kita lepas dari kesulitan adalah dua hal. Pertama, tajdidul iman. memperbaharui kembali keimanan kita. Maksudnya menguatkan lagi yang mungkin sudah mulai pudar dengan berbagai kesenangan dunia. Kemudian yang kedua, tardidu kalimat tauhid la ilaha illallah. Mengulang-ulang kembali kalimat tauhid la ilaha illallah. Ucapkan terus sebanyak-banyaknya. Tapi tentu bukan hanya sekedar diucapkan, dipahami maknanya, diyakini kebenarannya, dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jemaah sekalian, tauhid adalah hal terpenting dalam hidup kita, kunci utama keselamatan kita dari berbagai macam musibah dan malapetaka di dunia dan juga di akhirat kelak. Oleh karena itu harus kita jaga tauhid ini. Maka bab ini mengingatkan kita, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha menjaga tauhid. Dan di sini Syekh menyebutkan kepada kita cara menjaga tauhid itu adalah dengan menutup semua pintu kepada kesyirikan. Artinya bukan hanya syirik yang harus kita jauhi, tapi juga pintu-pintu syirik. Jadi jemaah sekalian, ini poin penting dari bab ini. Pertama, mengingatkan kita pentingnya untuk menjaga tauhid. Yang kedua, cara menjaga tauhid adalah menjauhi pintu-pintu kesyirikan itu. Walaupun dia belum dihukumi syirik, tapi dia bisa menjerumuskan ke dalam syirik, jauhi. Dan ini adalah prinsip keselamatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini prinsip keselamatan yang sudah berlaku umum, bukan hanya dalam agama. Baik, kita akan masuk insyaallah dalil yang kedua dan ketiga dari bab ini. Tinggal dua dalil. Kita bacakan dua dalil ini langsung, baru kita petik pelajaran dari keduanya, karena keduanya ada kemiripan. Penulis Kitabu Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'ida, dan jangan kalian jadikan kuburanku tempat perayaan. Wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan bersalawatlah kepadaku yaitu dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang baik dan para rawinya terpercaya. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, yang terakhir dalam bab ini, qala rahimahullah, wa an Ali ibn al-Husain, dari Ali bin al-Husain. Beliau adalah Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Jadi apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau? Cicit Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Beliau adalah cucu Fatimah, putra al-Husain, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dikenal dengan keilmuan serta ahli ibadah dan bergelar Zainul Abidin, wafat tahun 93 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Ini sekarang kita cerita Habib beneran ya. Ya, ini betul-betul Habib ini. Cicit Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. bagaimana teladan beliau yang disebutkan dalam hadis ini. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau melihat seseorang memasuki sebuah celah yang berada di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu. Lalu orang itu memasukinya, berdoa padanya. Orang itu masuk dalam celah itu, kemudian berdoa kepada Allah di dalam celah tersebut, di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahahu, maka beliau pun melarang orang itu melakukannya. Perhatikan jemaah sekalian, ini cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melarang seseorang yang masuk dalam sebuah celah di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk bermaksiat dia di situ, untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa taala, tapi dilarang. Dan lihat bagaimana pemahamannya, sampai beliau melarang perbuatan orang tersebut karena pemahaman beliau yang sangat mendalam. Apa kata beliau? Ala uhadditsukum haditsan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Ketahuilah, aku akan mengabarkan kepadamu sebuah hadis yang aku dengarkan dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini sanad yang paling mulia, sanad keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanad seperti ini jelas, orang-orangnya jelas, sehingga kita bisa menilai ini hadis sahih. Tapi kalau sanadnya saya dapatkan dari mimpi, ini enggak bisa kita nilai hadis itu sahih atau tidak. Dan mimpi dalam syariat bukan sebuah sumber hukum. Dan itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Artinya kalau kita dapat mimpi, walaupun di mimpi itu kita dikatakan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap saja yang kita dapatkan dalam mimpi itu harus kita cocokkan dengan ajaran beliau yang asli. Karena kalau kita betul-betul bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ngasih amalan, tidak akan mungkin bertentangan dengan ajaran beliau yang asli, dan tidak akan mungkin ada ajaran baru. Tidak ada, gak mungkin, mustahil ada orang dapat ajaran baru, zikir versi baru, katanya dapat dari Rasulullah SAW dalam mimpi. Itu mustahil jemaah sekalian, gak mungkin, bertentangan dengan syariat. Kenapa? Syariat sudah sempurna. Allah telah menegaskan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Enggak mungkin ada orang dapat mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat amalan baru yang tidak beliau ajarkan dalam ajaran beliau yang sebenarnya, yang asli ketika beliau ajarkan dahulu. Kalau begitu jemaah sekalian, siapa sebenarnya yang ngasih dia amalan itu? Setan. Betul, setan enggak bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mengaku-ngaku kan bisa. Bisa saja orang itu ditipu. Dia kira bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul sekali, setan tidak akan bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mengaku-ngaku untuk menipu orang, bisa saja setan melakukannya. Iya. Jadi intinya adalah mimpi bukan dalil. Mimpi bisa benar, bisa salah. Harus dicocokkan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya, ini berlaku untuk semuanya. Ilham para wali, orang yang mengaku nerima wangsit. Pokoknya semuanya. Semua ajaran yang mereka kabarkan harus kita cocokkan dengan dalil. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini subhanallah teladan. Orang yang belajar ilmu, belajar dia menghafal ilmu hadis dengan sanad, bukan mengklaim saya dapat ini dari mimpi, tapi dia belajar bersusah payah menghafal dengan sanadnya, dari ayah beliau Al-Husain, dari kakek beliau Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, la tattakhidhu qabri idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat id, tempat perayaan. Wala buyutakum kuburan, dan jangan pula kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haitsu kuntum. Ucapkanlah salawat dan salam kepadaku, karena salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu fil Mukhtarah, diriwayatkan di dalam kitab Al-Mukhtarah oleh penulisnya. Penulisnya adalah Imam Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan para ulama mengatakan derajat kesahihan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Mukhtarah itu lebih tinggi daripada Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim, walaupun Al-Mustadrak itu lebih terkenal daripada Al-Mukhtarah. Baik jemaah sekalian, saya tambahkan satu riwayat lagi dari cicit Nabi SAW yang lain, yaitu dari putra Al-Hasan. Kalau yang tadi dari putra Al-Husain, sekarang dari putra Al-Hasan. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunan beliau, beliau berkata, haddathana Abdul Aziz bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, qala akhbarani Suhail bin Abi Sahal. Beliau berkata, telah mengabarkan kepadaku Suhail bin Abi Sahal, qala, beliau berkata, ra'anil Hasan bin Ali bin Abi Talibin radiyallahu ta'ala anhum indal qabr. Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridhai mereka semuanya, melihat aku di dekat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi nama beliau adalah Al-Hasan bin Al-Hasan. Jadi namanya sama dengan nama ayahnya, Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Jadi jemaah sekalian, bernamalah dengan nama-nama para sahabat, walaupun sama, tidak masalah. Itu lebih baik daripada nama-nama yang tidak jelas artinya. Jadi beliau menceritakan Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cicit Nabi SAW dari putra Al-Hasan, putranya Fatimah, putri Rasulullah SAW. Kata Suhail bin Abi Sahal, beliau melihat aku di dekat kubur Nabi SAW. Fanadani, maka beliau memanggil aku, wa huwa fi baiti Fatimah radhiyallahu anha yata'asya. Ketika itu beliau sedang berada di rumah Fatimah sedang makan malam, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ya, tentu Fatimah ketika itu sudah wafat, tapi beliau berada di rumah yang dulu ditinggali oleh Fatimah sedang makan malam. Faqal, lalu beliau berkata, halumma ilal asya, ayo kita makan malam bersama. Faqultu la uriduhu, maka aku berkata, mohon maaf, saya tidak ingin makan sekarang. Faqal, lalu beliau bertanya kepadaku, mali ra'aituka indal qabri, mengapa aku melihatmu berada di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku jawab, sallamtu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqal, lalu beliau berkata, idza dakhaltal masjid fa sallim, kalau kamu masuk masjid maka ucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara doa masuk masjid adalah mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma qala, kemudian beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tattakhidhu qabri idan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, tempat id. Wala tattakhidhu buyutakum maqabira, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum, dan berselawatlah kepadaku karena selawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kemudian jemaah sekalian, jadi sampai di sini sama dengan dua hadis yang terdapat dalam bab ini, tapi hadis ini ada lanjutan, dan lanjutannya pun sama dengan hadis yang sudah kita bahas di beberapa bab yang lalu. Lanjutannya adalah, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajidah, Kata Nabi SAW, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sampai di sini hadisnya. Kemudian beliau berkata kepada orang tersebut, ma antum wa man bil andalus illa sawa, tidaklah engkau yang ada di sini dan seorang muslim yang ada di Andalus, di Spanyol sekarang, kecuali sama. Maksudnya salawat kalian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi subhanallah, di zaman itu Andalus sudah dibebaskan oleh kaum muslimin, tapi sekarang tinggal cerita. Namun cerita pada anak-anak kaum muslimin sangat disayangkan, bukan sejarah kejayaan Islam di sana, tapi Real Madrid, Barcelona dan lain sebagainya. Saya enggak tahu nama-nama klub mereka, cuma itu yang sering kedengaran, ya. Itu cerita pada anak-anak muda kita. Kehebatan mereka dalam sepak bola, subhanallah. Dan jemaah sekalian, ini termasuk wala, mengidolakan orang-orang kafir karena permainan sepak bola yang hebat, termasuk wala kepada mereka. Walaupun wala yang tidak sampai tingkat kekufuran, tapi dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Wali itu artinya orang yang kita bersikap wala kepadanya, hati condong kepadanya, menjadikan dia idola, menyenanginya. Kalau dia orang kafir, maka itu adalah dosa besar. Tapi kalau kita wala hanya karena sifatnya dunia seperti itu, maka tidak sampai tingkat kekufuran. Namun kalau seseorang bersikap wala kepada orang kafir karena setuju dengan agama mereka, atau tidak menyalahkan peribadahan mereka kepada selain Allah, atau sebaliknya dia benci kepada Islam, maka ini adalah kekufuran, pembatal keislaman. Jadi sangat disayangkan jemaah sekalian, ini yang terjadi hari ini. Cerita anak-anak muda kita tentang Spanyol dan sekitarnya hanyalah kehebatan sepak bola mereka sekarang. Mereka lupa Islam pernah berjaya di negeri tersebut. Dan ketika kaum muslimin berpaling dari syariat, maka mereka pun menjadi lemah. Dan sebab utama kaum muslimin bisa dihancurkan oleh orang-orang kafir di sana, karena sikap wala kepada orang kafir itu sendiri. Ya, bacalah sejarah bagaimana seorang pejabat demi merebut jabatan dari saudaranya sesama muslim, dia minta tolong orang Nasrani, dia bekerja sama dengan orang Nasrani. Itu yang terjadi, subhanallah. Dan hari ini jemaah sekalian, mereka ajarkan kepada anak-anak mereka tentang sejarah mereka, tentang bagaimana Islam bisa membebaskan negeri mereka dari penjajahan mereka, dari penghambaan mereka kepada selain Allah. Mereka panas-panasi anak-anak mereka hari ini, tapi kita enggak kenal lagi sejarah kita. Yang kita tahu kehebatan mereka. Jadi jemaah sekalian, inilah tiga riwayat yang pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik darinya itu sama. Pelajaran yang pertama, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan ini masuk dalam pembahasan kita, agar tertutup pintu kesyirikan. Agar tertutup pintu kesyirikan, maka janganlah kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa maksud hadis ini? Rumah itu tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Kalau kalian gak ibadah di rumah, maka rumah kalian seperti kuburan. Itu maknanya jelas. Dan ini yang disebutkan para ulama ahli hadis tentang makna hadis ini. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jadikan rumah kalian tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Dan ini ditegaskan lagi dengan hadis-hadis yang telah kita bahas. Hadis-hadis yang telah kita bahas itu lebih jelas. Ya, seperti juga tadi, laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dilaknat pelakunya, bukan dapat pahala. Subhanallah, jemaah sekalian. Ada orang beribadah bukan dapat pahala, malah dapat laknat Allah, karena cara dia beribadah menyelisih petunjuk Allah itu sendiri. Dan ini biasanya penyakit ahli ibadah. Ahli ibadah pada umumnya, ya, setan tidak mengajak dia ke tempat maksiat, di kafe remang-remang misalkan, tidak. Tapi setan mengajak dia beribadah, namun ibadahnya tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pintu kesesatan bagi para ahli ibadah. Dan ini lebih berbahaya daripada orang yang terjerumus maksiat. Kenapa lebih berbahaya, jemaah sekalian? Ada banyak sisi. Di antaranya, orang yang melakukan penyimpangan dalam ibadah ini, dia yakin apa yang dia lakukan benar. Justru di situ bahayanya. Jadi dia enggak akan pernah bertobat sampai dia rubah keyakinannya bahwa ini salah. Sementara orang yang berbuat maksiat umumnya tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, iya kan? Umumnya orang berbuat maksiat tahu sebenarnya yang dia lakukan ini salah. Jadi harapan dia bisa bertobat lebih besar. Ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyati. Bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat. Karena itu tadi, orang yang berbuat bid'ah sulit diharapkan bertobat. Mau bertobat gimana? Dia menganggap yang dia lakukan benar, baik, hasanah kata mereka. Bid'ah tapi hasanah. Nabi SAW mengatakan bid'ah dolalah, mereka bilang bid'ah hasanah. Jadi susah mau bertobat sampai mereka ikuti apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'ah itu dolalah. Dan umumnya orang berbuat maksiat umumnya, ya, dia yakin yang dia lakukan adalah salah. Kemudian sisi yang lain, jemaah sekalian, bid'ah itu lebih merusak Islam daripada maksiat. Karena bid'ah itu mengklaim sebagai, pelaku bid'ah mengklaim itu sebagai ajaran Islam. Jadi mereka rubah, mereka rusak Islam dengan menambah-nambahkan ajaran baru. Sedangkan orang berbuat maksiat, dia enggak klaim ini ajaran Islam. Bahkan dia katakan menurut Islam ini salah sebenarnya. Insya Allah satu hari saya tinggalkan. Banyak kan orang berbuat maksiat begitu. Dia masih dikuasai hawa nafsu. Sulit dia meninggalkan maksiat, tapi dia bilang insya Allah semoga saya dapat hidayah. Tapi orang yang berbuat bid'ah, malah orang yang menasehati dia, dia serang balik. Dia katakan sesat, Wahabi dan sebagainya. Sulit dia bertobat. Dia lebih merusak Islam daripada orang yang berbuat maksiat. Jadi hati-hati, jemaah sekalian. Banyak sisi yang menunjukkan seringkali bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ada hadis lain juga yang menguatkan bahwa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan jadikan rumah seperti kuburan, yaitu sebagai tempat ibadah, karena kuburan bukan tempat ibadah. Hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha kubura. Jadikan sebagian salat kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Jelaskan makna hadisnya. Rumah tempat salat, kuburan bukan tempat salat. Dan maksud salat di sini, kalau bagi laki-laki salat sunnah lebih afdal di rumah. Dan bagi wanita, salat wajib maupun salat sunnah, keduanya lebih afdal di rumah. Iya. Hadis yang lain juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira, fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi yusma'u suratul Baqarah tuqra'u fihi." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Quran di rumah kalian, karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang terdengar padanya bacaan surat Al-Baqarah. Hadis ini juga jelas, kita bisa memetik pelajaran. Tempat baca Quran itu di rumah, bukan di kuburan. Bukan di kuburan. Maka dari itu, kita tidak pernah mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan baca Quran di kuburan, kecuali salat jenazah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sempat salatkan saat orang itu wafat. Ketika diberitahu orangnya sudah terlanjur dikuburkan, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburannya dan mensolatkan dia. Selain itu enggak ada. Jadi itu juga termasuk bid'ah. Di samping dilarang dengan tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sangat banyak, minimal beliau enggak beri contoh. Berarti itu juga bid'ah. Kalau kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dan kita semua tahu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, orang-orang yang paling rajin baca Quran. Tapi tidak ada satu riwayat pun mereka baca Quran di kuburan. Tidak pula menentukan surat Yasin misalkan. Jadi ini dua hal pengkhususan yang tidak ada dalam syariat. Pertama, menjadikan kuburan sebagai tempat membaca Al-Quran. Yang kedua, menentukan surat Yasin. Anda yang pertama disyariatkan, yang kedua butuh dalil lagi. Kalau gak ada dalil, ya surat mana saja silahkan. Jangan kita khususkan surat sendiri yang Nabi SAW tidak mengkhususkannya. Bahkan kalau mau lebih afdal, ya Al-Fatihah. Kalau mau lebih afdal, bukan surat Yasin atau ayat kursi. Iya. Kemudian juga ada sisi kebid'ahan yang ketiga, yang ini para ulama beda pendapat padanya, tentang sampainya bacaan Quran itu kepada mayit. Maka ketahuilah, dalam permasalahan ini ulama ahli sunnati wal jamaah beda pendapat. Ada yang berpendapat sampai kepada mayit, ada yang berpendapat tidak sampai kepada mayit. Nah jemaah sekalian, yang berpendapat sampai kepada mayit, sebenarnya para ulama tersebut tidak punya dalil yang tegas, kecuali kias, yaitu dikiaskan kepada sedekah. Kalau sedekah jelas ada dalilnya, bahkan sepakat ulama, sedekah dari orang yang hidup, dia niatkan pahalanya untuk mayit, sampai kepada mayit. Maka mereka kemudian mengkiaskan bacaan Quran kalau begitu sampai juga dong kepada mayit. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang menolak kias ini. Jadi kalau ada yang berkata bahwa itu mazhab Syafi'i, maka mungkin pendapat sebagian ulama Syafi'iyah saja, tapi imamnya sendiri menolak. Beliau berpendapat tidak sampai. Pahala kita membaca Al-Quran yang diniatkan untuk mayit. Kenapa? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau juga menjelaskan, Karena ini enggak mungkin dikiaskan. Sebab sampainya pahala kita kepada mayit itu perkara gaib. Beda dengan hal yang nampak jelas terlihat, itu bisa dikiaskan. Contohnya apa jemaah sekalian? Semua yang memabukkan. Jadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut khamar, memabukkan. Nah, di zaman kita sekarang walaupun enggak disebut khamar, disebut narkoba, disebut bir, disebut apalah, terserah. Kalau ada sebabnya, kenapa khamar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukumi haram, maka itu pun menjadi haram. Sebabnya apa? Memabukkan. Itu kan sebabnya terlihat jelas. Nah, itu bisa dikiaskan. Maka semua yang memabukkan, mau disebut apapun, hukumnya adalah haram. Tapi sampainya pahala kita kepada mayit, itu enggak mungkin dikiaskan, karena itu hal gaib. Itu hal gaib yang tidak mungkin kita ketahui kecuali Allah berikan wahyu. Ya, ya, pendapat yang kuat insyaAllah itu tidak disyariatkan membacakan Al-Quran untuk mayit. Ya, baik, ini jemaah sekalian, yang pertama, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, sebaliknya, perintah menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar yang saya sebutkan tadi juga mengabarkan kepada kita, di antara keutamaannya adalah setan lari dari rumah kita. Kalau rumah kita dijadikan tempat ibadah, terutama membaca surat Al-Baqarah. Walaupun maksud hadis ini bukan berarti kita hanya baca surat Al-Baqarah, tapi kita baca dari awal surat Al-Fatihah, masuk surat Al-Baqarah, terus sampai surat An-Nas 30 juz. Sudah selesai, balik lagi dari awal. Terus seperti itu. Membaca Al-Quran, itu bacanya saja, kita juga harus sempatkan waktu untuk mentadabburinya, memahami makna dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, membaca tafsirnya. Iya. Jadi ini keutamaan rumah yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Sebaliknya jemaah sekalian, hadis ini juga bermakna rumah, tempat maksiat adalah tempat yang disenangi oleh setan. Rumah, tempat di dalamnya para penghuninya berbuat dosa, ada lagu-lagu dan musik misalkan, ada patung-patung gambar bernyawa, ada orang yang tidak melakukan kewajiban atau melakukan yang haram, maka itu rumah yang disenangi oleh setan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar bernyawa. Artinya rumah tempat maksiat, malaikat enggak suka. Malaikat makhluk yang bertakwa, mereka tidak suka rumah tempat maksiat. Maka yang senang, yang datang ke rumah kita adalah setan. Kalau kita beribadah di rumah kita jemaah sekalian, kalau kita ikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan pun kalau dia masuk, dia tidak tenang. Dia enggak akan tenang. Kalau kita makan baca bismillah, dia enggak bisa ikut makan. Kelaparanlah dia. Kalau kita masuk rumah baca bismillah, dia enggak bisa ikut masuk. Enggak bisa ikut bermalam di rumah kita. Jadi ini diantara berkah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setan tidak betah dekat-dekat kita atau masuk ke dalam rumah kita. Tapi hati-hati, kalau ada dosa-dosa dan maksiat, maka setan senang. Jadi rumah kita hendaklah dihiasi dengan ibadah. Inilah perhiasan rumah yang paling penting. Sangat disayangkan kita perindah, kita perbagus, kita hiasi rumah kita dengan berbagai macam fasilitas dan keindahan, tapi sedikit hiasan yang paling utama, hiasan Al-Quran, solat, majelis-majelis ilmu, pembacaan hadis-hadis dan lain-lain. Ini yang paling penting jemaah sekalian di rumah kita, dan itu yang menjadikan rumah kita aman, damai, tenteram. Ya. Kemudian yang berikutnya, dan ini juga terkait dengan bab yang kita bahas, larangan menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat id. Sebagai tempat id. Apa maknanya dijadikan tempat id? Dijadikan tempat ziarah secara berulang-ulang. Apalagi kalau ditentukan waktu khusus. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menentukan waktu berziarah. Terlebih lagi kalau menempuh jarak safar. Dan ini juga larangan yang terkandung dalam hadis ini. Tidak boleh melakukan safar untuk berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Di samping larangan menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat id, juga larangan melakukan perjalanan jauh ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata beliau, kalau mau bersalawat tidak perlu datang ke sini. Ini makna hadis ini. Silakan kalian bersalawat kepadaku dimanapun kalian berada, salawat kalian sampai. Artinya kalian jangan sampai melakukan perjalanan jauh hanya untuk datang bersalawat. Itu berlebihan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilarang oleh dua cicit beliau. Sampai kata beliau, walaupun kamu di Andalus, sampai salawatmu. Kita di Indonesia, sampai salawat kita. Dan disebutkan jemaah sekalian dalam hadis yang sahih, ada malaikat khusus yang Allah tugaskan menyampaikan salawat dan salam umat beliau kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sampai dimanapun kita berada, bukan karena beliau bisa mendengar segala sesuatu, tidak. Ada malaikat yang bertugas, dan tugas malaikat itu bukan menyampaikan doa yang dipanjatkan kepada beliau. Doa itu hanya boleh dipanjatkan kepada Allah. Tidak ada dalil para nabi dan rasul bisa mendengarkan, begitu pula para wali bisa mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Tidak ada dalilnya, dan itu adalah syirik. Minimalnya itu adalah bid'ah. Bid'ah sekaligus syirik, menjadikan para nabi dan rasul dan para wali sebagai perantara dalam berdoa. Jadi jemaah sekalian, ini dua permasalahan penting. Jangan jadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat id, dan jangan melakukan perjalanan jauh hanya demi mengunjungi kuburan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga tercakup di dalam hadis la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ke tiga masjid. Maksudnya perjalanan jauh demi sebuah ibadah khusus yang dilakukan di tempat itu, maka hanya dibolehkan ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau begitu, safar untuk berziarah kubur tidak dibolehkan, termasuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana juga dalam hadis yang mulia ini. Iya. Nah, jemaah sekalian, kesimpulannya, pintu-pintu kesyirikan yang ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis ini, pertama adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, menjadikan kuburan beliau sebagai tempat perayaan. Yang ketiga, melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini kelihatannya seperti amal soleh, tapi ternyata dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena itu masuk kategori gulu, berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau kepada penghuni kubur tersebut. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Iya, saya ingatkan lagi, jangan lupa kita ada peluang ibadah yang sangat besar membantu saudara-saudara kita yang tertimpa kesusahan, ya, terutama yang agak parah itu di Sulbar, Sulawesi Barat.